Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-6 dari bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 26 Juli 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang di dalamnya terdapat kisah yang sangat berharga yang telah terjadi di masa Khalifah Marwan ibn al-Hakam, ketika pada saat itu sang Khalifah ingin merubah apa yang telah ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kaifiyah salatil id. Akan tetapi sikap yang sangat jantan, sikap yang sangat berani ditampakkan oleh orang-orang yang berada di bawah Marwan ibn al-Hakam ketika itu. Dalam artian mereka adalah rakyat biasa. Akan tetapi ketika melihat sebuah kemungkaran yang terjadi di depan mata-mata mereka, maka mereka bukanlah seorang yang diam dari kemungkaran tersebut. Kemudian sikap ini disambut oleh sahabat yang mulia Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ketika Abu Sa'id mengatakan, amma hadha faqad qada ma alaih, orang ini telah melakukan apa yang wajib bagi dirinya, yaitu yang wajib adalah mengingkari sebuah kemungkaran yang terjadi. Karena Marwan ibn al-Hakam alaihi rahmatullah ketika itu ingin merubah tata cara salat Id yang telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diwariskan kepada para sahabat, begitu pula tabi'in, atba'at tabi'in yang dahulunya. Ini adalah perkara yang ma'ruf, apabila mereka mengerjakan salatul Id maka mereka akan memulai dengan as-shalah. Akan tetapi Marwan ibn al-Hakam disebutkan oleh perawi, awal man bada'a bil khutbati yaumil Id. Marwan ibn al-Hakam ingin merubah kaifiyah atau tata cara tersebut sehingga dirubah menjadi khutbah duluan kemudian dilanjutkan dengan as-shalah. Maka ketika dilingkari, Abu Sa'id al-Khudri memberikan dukungannya kepada orang tersebut sehingga Abu Sa'id al-Khudri memotivasi dan memberikan sebuah penghargaan kepada seorang yang berani mengingkari kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Amma hadza faqad qadama alaih. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Al-hadis. Ya walhamdulillah ikhwati fillah yarakumullah, hadis ini telah kita selesaikan pembahasannya berikut dengan faedah-faedah yang ada di dalam hadis tersebut. Malam hari ini biiznillahi taala kita akan masuk kepada hadis yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj alaihi rahmatullah dengan sanadnya an Abi Rafi'in. Berkata Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Abi Rafi'in. Akan kita jelaskan bahwa Abu Rafi' ini adalah budak yang ada di sisi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Abbas yang nantinya budak tersebut akan dihadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Abi Rafi'in an Abdullah bin Mas'udin, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'minun wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'minun wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'minun wa laysa wara'a dhalika min al-imani habbazu khardalin. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang maknanya, ma min nabiyyin, tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Karena kita telah mengetahui bahwa sosok nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, merupakan seorang nabi dan rasul yang menjadi penutup dari risalah kenabian. Artinya sebelum beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus, telah diutus kepada umat-umat sebelum kita, kepada Bani Israel, kepada kaum Ad, kepada kaum Tsamud dan yang lainnya, dari umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ada di sana yang namanya al-anbiya war rusul, para nabi dan para rasul. Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus kepada satu umat sebelumku. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus kepada satu umat sebelumku. Illa, kecuali kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun. Kecuali dari kalangan umat mereka, yakni dari kalangan para nabi dan rasul yang diutus kepada umat-umat tersendiri sebelum umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, pasti ada hawariyun wa ashabun. Pasti ada orang-orang yang menolong. Pasti ada sahabat-sahabat dekat yang senantiasa berjuang bersama dakwahnya para nabi dan para rasul tersebut. Jadi bukan semuanya diklaim sebagai orang-orang yang mendurhakai para nabi dan rasul. Ada di sana, walaupun hanya satu, walaupun hanya dua, yang insyaallah ta'ala akan kita jelaskan lebih mendalam lagi dari makna hadis ini. Maka makna secara global, tidak ada seorang nabi pun yang diutus kepada umat sebelumku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti di sisi mereka terdapat hawariyun wa ashabun, para penolong mereka, orang-orang yang loyal dengan mereka, orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada segelintir atau mungkin bahkan mayoritas dari umat tersebut. Maka sang penolong ini, atau mereka-mereka yang senantiasa menolong dakwahnya para nabi dan rasul, mereka disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'khudzuna bi sunnatihi. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengambil sunnah-sunnah para nabi dan rasul tersebut. Apa yang menjadi pengajaran, apa yang menjadi ta'lim, apa yang menjadi warisan, maka akan senantiasa diambil oleh hawariyun wa ashabun ini, para penolong nabi, para penolong rasul alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang baik, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'khudzuna bi sunnatihi, tanpa terkecuali. Mereka akan senantiasa mengambil ajaran-ajaran para rasul dan nabi tersebut. Wa yaqtaduna bi amrihi, dan mereka pun akan senantiasa merealisasikan, akan senantiasa menjalankan perintah-perintah nabi dan rasul. Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, akan tetapi berjalan satu generasi ke generasi yang berikutnya, maka pelan-pelan akan berubah. Terlebih ketika para nabi dan rasul tersebut telah wafat, para nabi dan rasul tersebut telah meninggal, tapi umat mereka masih tersisa. Maka generasi yang setelahnya ini disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, akan datang orang-orang yang setelah mereka, setelah generasi terbaik tersebut, setelah hawariyuna wa ashab, setelah para penolong tadi, khulufun, orang-orang yang jelek, generasi yang jelek, berubah keadaannya. Nanti biiznillahi ta'ala akan kita jelaskan apa perbedaan khulufun dengan dhammahnya kha dengan khalufun fathahnya kha. Berbeda antara khaluf bifathil kha dengan khuluf bidhammil kha. Kalau khuluf yang ada di dalam hadis ini adalah generasi-generasi yang jelek. Yang generasi awal tadi, generasi terbaik di sisi para nabi dan rasul, disifati dengan dua sifat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, akan senantiasa mengambil ajaran-ajaran para nabi dan rasul, begitu pula mereka akan patuh dengan perintah-perintah rasul mereka, para nabinya, akan tunduk, akan mereka jalankan tanpa perlu membantah, tanpa perlu mengkritisi. Ini generasi yang terbaik. Akan tetapi setelah mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan khuluf generasi-generasi yang jelek. Apa sifat mereka? Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Dua sifat yang sangat dicela dalam syariat Islam secara umum. Yaquluna ma la yaf'alun. Generasi yang khuluf ini, generasi yang jelek ini akan senantiasa mengucapkan ma la yaf'alun, apa-apa yang tidak mereka kerjakan. Jadi hanya besar di ucapan saja. Hanya besar di ucapan saja. Omong kosong, kata orang-orang sekarang. Mereka mungkin melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, tapi diri mereka, mereka lupakan. Mereka memerintahkan untuk taat kepada Rasul, tapi diri mereka, mereka durhakai para nabi dan Rasul tersebut. Wal'iyadzubillah. Maka ini generasi yang jelek. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berucap dengan sesuatu yang tidak mereka amalkan, yang tidak mereka lakukan. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa yaf'aluna ma la yu'marun. Sementara mereka akan mengerjakan sesuatu, mereka akan mengamalkan sesuatu, ma la yu'marun, yang mereka tidak diperintahkan untuk mengerjakannya. Al bid'ah wad dalalat. Akan kita ambil faedah dari hadis ini, ikhwati fillah yarakumullah. Para nabi dan rasul tidak mengajarkan mereka, tidak memerintahkan mereka untuk melaksanakan satu perintah atau melaksanakan satu amalan saleh atau melaksanakan satu ketaatan. Akan tetapi apa? Mereka kerjakan. Dari mana? Dari diri mereka sendiri. Mereka anggap ini adalah satu hal yang baik. Mereka anggap ini adalah satu hal yang bisa mendatangkan ridha Allah. Mereka menganggap ini adalah satu hal yang bisa mendatangkan pahala, ganjaran terbaik, dan yang seterusnya. Padahal perkara-perkara tersebut disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la yu'marun, adalah perkara-perkara yang tidak pernah diperintahkan oleh para nabi dan rasul mereka. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. Barang siapa yang mencoba untuk mengingkari dan melawan mereka dengan tangan-tangannya, maka dia adalah mukmin. Barang siapa yang berusaha untuk mengingkari dan melawan mereka dengan lisannya, maka dia adalah mukmin. Barang siapa yang berusaha mengingkari dan melawan mereka dengan hatinya, dia pun mukmin. Tiga kriteria yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang kaitannya sangat erat korelasinya sangat dekat dengan hadis yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Tiga tahapan ketika seseorang mengingkari kemungkaran yang ada di hadapannya. Maka ini terjadi kemungkaran di hadapan mereka. Ada generasi-generasi yang su', ada orang-orang terbelakang yang jelek akhlaknya, hanya bisa berucap tanpa bisa berbuat, hanya bisa mengingkari, menyelisihi apa-apa yang telah diperintahkan oleh para nabi dan rasul. Kemungkaran terjadi. Maka Nabi SAW menyampaikan, yang bisa mengingkari dan melawan mereka dengan tangannya dia mu'min, dengan lisannya dia mu'min, dengan hatinya dia pun mu'min. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini, wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Tidak ada setelahnya, yakni ketika dia mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya, dia mukmin. Tidak mampu turun pada tahapan yang kedua, dia ingkari dengan lisannya, nasihati dan yang selainnya, maka dia masih mukmin. Dia tidak mampu untuk mengingkari dengan tangannya, tidak mampu pula mengingkari dengan lisannya, maka dia harus mengingkari dengan hatinya. Dia pun masih terhitung sebagai seorang mukmin. Tapi kalau dia tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi, kebid'ahan-kebid'ahan yang terjadi, atau bahkan mungkin wal'iyadzu billah kesyirikan-kesyirikan yang terjadi, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang diperkarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak akan bisa menjadi sesuatu yang diberikan bahan toleransi. Karena apa kata beliau? Walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Kalau seandainya ada pihak-pihak yang tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut, tidak dengan tangannya, tidak pula dengan lisannya, tidak pula dengan hatinya, maka setelahnya tidak ada lagi keimanan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ikhwati fillah yarakumullah, dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan tidak ada lagi keimanan setelah hal tersebut. Jadi tahapan yang paling terakhir, tahapan yang paling rendah adalah ketika seseorang mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah ini, qala Abu Rafi'in, berkata Abu Rafi', fahaddathu Abdullah ibn Umar faankarahu alayya. Aku telah memberitakan hadis ini kepada Abdullah ibn Umar, sang putra dari Al-Faruq. Aku telah menyampaikan hadis ini, kata Abu Rafi', maulan Nabi SAW. Fa'ankarahu alaih, akan tetapi beliau mengingkari aku. Faqadima ibn Mas'udin fanazala biqanah. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud datang di satu tempat yang namanya Al-Qanah. Fastatba'ani ilaihi Abdullah ibn Umar ya'uduhu. Maka Abdullah ibn Umar berusaha untuk datang kepada beliau. Fantalaktu ma'ah, maka aku pun, kata Abu Rafi', pergi bersama Abdullah ibn Umar menuju ibn Mas'ud. Falamma jalasna, ketika kami bersama duduk, sa'altu ibn Mas'udin an hadal hadith, maka aku katakan kepada Ibnu Mas'ud, atau aku tanyakan kepada Ibnu Mas'ud tentang hadis ini. Fahaddathanihi kama haddathuhu Ibnu Umar. Maka beliau, yakni Abdullah bin Mas'ud, pun menyampaikan hadis ini seperti apa yang pertama tadi telah aku sampaikan kepada Abdullah bin Umar. Qala Shalihun waqad tuhaddatha binahwi dhalika an Abi Rafi'. Maka Salih, salah seorang perawi mengatakan, qatuhuddita binahwi dhalika, telah diriwayatkan semisal dengan riwayat ini dari Abu Rafi'. Ini nanti akan kita ambil sebuah faedah pula, ikhwati fillahi ra'akumullah, bahwa ada sebahagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang belum didengar oleh sebahagian sahabat-sahabat beliau, bahkan kibar, bahkan afadil ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang sebelumnya beliau belum mendengar hadis ini dari Abu Rafi'. Bahkan pertama kali mendengar hadis ini dari Abu Rafi', beliau sempat mengingkarinya. Gak akan kita bahas pada waktunya biidznillah taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan hadis ini secara terperinci, maka kita sebaiknya mengenal dulu siapa Abu Rafi' ini. Abu Rafi' adalah seorang yang pernah menjadi abdun, yang pernah menjadi budak dari Al-Abbas. Beliau memiliki marga Al-Qibti. Abu Rafi' Al-Qibti. Sama seperti apa yang ada di sisi Mariyah Al-Qibtiyah, yang juga pernah memberikan atau mengaruniakan seorang anak kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana Mariyah ini diperselisihkan di tengah-tengah para ulama ahli sejarah secara khusus, apakah beliau masuk ke deretan Ummahatul Mukminin ataukah beliau hanya seorang budak. Panjang pembahasannya. Maka syahidnya Abu Rafi' memiliki marga yang sama, yaitu Al-Qibti, maulan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau yang pernah dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kisahnya? Kisahnya adalah Abu Rafi', yang sebahagian ahli sejarah mengatakan bahwa nama beliau adalah Ibrahim, sebagian ahli sejarah lagi mengatakan bahwa nama beliau adalah Aslam, sebahagian ahli sejarah lagi mengatakan bahwa nama beliau adalah Thabit, sebahagian ahli sejarah lagi mengatakan bahwa nama beliau adalah Hurmuz. Jadi ada empat pendapat dari kalangan ahli sejarah tentang nama Abu Rafi' Al-Qibti radhiyallahu ta'ala anhu arda. Yang pertama mengatakan nama beliau adalah Ibrahim, yang kedua mengatakan nama beliau adalah Aslam, dan yang ketiga mengatakan nama beliau adalah Thabit, dan yang keempat mengatakan bahwa nama beliau adalah Hurmuz. Ini perselisihan yang ada di tengah-tengah para ahli sejarah. Dan perselisihan seperti ini, ikhwati fillah yarhamakumullah, adalah perselisihan yang biasa. Artinya tidak menunjukkan bahwa ini merupakan aib, kekurangan di tengah-tengah ahli sejarah. Kenapa mereka tidak mengetahui nama asli dari Abu Rafi'? Tidak. Jaraknya lumayan jauh, ikhwati fillah yarhamakumullah. Enggak bisa disalahkan para ahli sejarah, para ulama at-tawarikh, karena periwayatan begitu banyak. Jarak antara zaman mereka dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus, begitu pula zamannya Abu Rafi' juga sangat jauh. Sebagaimana nama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda diperselisihkan, ada yang mengatakan Abdurrahman, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan fulan alan, demikian pula terjadi pada Abu Rafi'. Maka perselisihan seperti ini adalah satu hal yang biasa di tengah-tengah ahli sejarah. Walhasil, Abu Rafi' Al-Qibti dahulunya adalah seorang hamba yang dimiliki oleh Al-Abbas. Maka setelah Al-Abbas memiliki Abu Rafi', suatu waktu diberikanlah Abu Rafi' kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Rafi' diberikan kepada Nabi, diberikan hadiah, berupa hadiah Al-Wahab. Jadi Abu Rafi' sebagai seorang budak dihadiahkan oleh Al-Abbas kepada An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beradalah Abu Rafi' di bawah sosok Nabi alaihi salatu wassalam, yang artinya beliau menjadi budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beberapa saat. Kemudian suatu hari, walhamdulillah, terdengar bahwasanya Al-Abbas radhiyallahu taala anhu arda masuk ke dalam Islam, mendapatkan hidayah. Maka seketika itu, ketika Al-Abbas diberitakan telah beriman telah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menerima agama Islam, radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Seketika itu pula Nabi alaihi salatu wasallam membebaskan Abu Rafi' al-Qibti radhiyallahu taala anhu arba. Maka setelah dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jadilah beliau maula an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, Abu Rafi' al-Qibti radhiyallahu taala anhu wa arda meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Abu Rafi' al-Qibti meriwayatkan pula hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, seperti apa yang sedang kita bahas pada hadis yang dinukilkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah ini, yang menunjukkan kepada kita bahwa sosok Abu Rafi' adalah sosok yang ma'ruf di tengah-tengah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Al-Waqidi alaihi rahmatullah mengatakan tentang biografi singkat yang dimiliki oleh Abu Rafi'. Kata beliau alaihi rahmatullah, mata bil madinati ba'da qatli Uthman. Adalah Abu Rafi' seorang yang wafat di kota Al-Madinah setelah terbunuhnya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka Abu Rafi' setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam masih merasakan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Setelah wafatnya Abu Bakar masih merasakan kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Setelah wafatnya Umar ibn al-Khattab pun beliau radhiyallahu anhu masih merasakan kekhalifahan Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan terbunuh, kemudian wafatlah Abu Rafi', sehingga Abu Rafi' ini bukan sahabat yang biasa-biasa saja, sahabat yang luar biasa. Tiga masa khalifah yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar wa Umar wa Uthman, didapati dan disaksikan langsung oleh beliau radhiyallahu taala anhu arda. Al-Imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah berkomentar tentang apa yang dimiliki dari biografi singkat seorang Abu Rafi'. Ashharu ma qila fi ismihi aslam. Yang paling masyhur dari deretan perselisihan nama-nama beliau adalah Aslam, sehingga dikenal di sisi Ibnu Abdul Bar dan para ahli sejarah yang lainnya, Abu Rafi' Aslam Al-Qibti. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar alaihi rahmatullah. Ikhwati fillahi rahimakumullah, inilah Abu Rafi', seorang yang sangat dekat dengan sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari hadis ini Abu Rafi' mengambil sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda. Dari jalur periwayatan singkat ini, ikhwati fillahi rahimakumullah, sebuah latifah min dhaifil hadis bisa kita ambil, yaitu riwayatus sahabi anis sahabi, riwayat seorang sahabat dari sahabat yang lainnya. Jadi sahabat itu tidak melulu mengambil riwayat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan yang ada di bayangan kita ketika para sahabat ini hidup di zamannya Nabi alaihi salatu wasallam, majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka, artinya mereka tidak memberikan hadis, meriwayatkan hadis antara satu dengan yang lainnya, tidak. Jangan sampai yang ada di bayangan kita mereka selalu langsung mengambil dari sumbernya, dari Nabi alaihi salatu wasallam. La, keliru berarti pemahaman kita. Hadis ini menunjukkan bahwa sosok Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu arda mengambil riwayat dari sahabat yang lainnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Dan yang seperti ini banyak, banyak dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW yang mengambil riwayat dari sebahagian mereka, Abu Musa al-Ash'ari, Ibnu Umar, dan yang lainnya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min nabiyyin, tidaklah seorang nabi pun. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah mengatakan, ay maksudnya, ma min rasulin minar rusulil mutaqaddimah, tidaklah seorang rasul pun dari para rasul, para utusan Allah Jalla Jalaluh yang telah lalu kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ya'ni bidzalika ghalibar rusul. Yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah keumuman dari para utusan Allah tersebut, keumuman dari para rasul. La kulluhum, bukan maksudnya semuanya. Bukan yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam semuanya. Ada hawariyun, semuanya ada ashab. Mayoritas secara umum dari para nabi dan rasul pasti memiliki para penolong. Pasti memiliki ashab, sahabat-sahabat yang berada di sisi mereka. Kenapa Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menyampaikan bahwa makna dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini, penggalan dari sabda beliau ini, bukan seluruh para nabi, disampaikan oleh beliau bidalil qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-akhir, yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan oleh beliau ini bukan semua para nabi dan rasul pasti memiliki hawariyun wa ashab. Bukan semua. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ucapan Nabi alaihi salatu wasallam sendiri di dalam hadis yang lain, alladzi akhbara fihi an maji'il anbiya fi umamihim yaumal qiyamah. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan tentang para nabi yang akan datang bersama umat-umat mereka, bersama hawariyun, bersama ashab, bersama orang-orang yang beriman di belakang mereka pada hari kiamat kelak. Fa innahu qala fi, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadis tersebut, ya'tin nabi wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Ada seorang nabi yang hanya memiliki satu atau dua orang pengikut. Hawarinya hanya satu atau dua orang. Ashabnya hanya satu atau dua orang. Yang beriman dengan beliau alaihi salatu wassalam, yang tidak disebutkan nama nabinya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, hanya satu atau dua orang. Dan kita harus beriman. Ini salah satu dari penggalan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya al-haq tidak bisa dilihat dari jumlah. Al-haq tidak bisa dilihat dari kuantitas. Karena ada sosok Nabi alaihi salatu wassalam yang telah diutus oleh Allah Jalla wa'ala kepada umat mereka. Akan tetapi yang beriman kepada Nabi dan Rasul tersebut hanya satu atau dua orang. Mayoritasnya kufur. Mayoritasnya tidak beriman kepada nabi tersebut, bahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita mengukur al-haq, kalaulah kita mengukur kebenaran hanya dari segi kuantitasnya, dari segi jumlahnya, maka otomatis kita akan mengatakan para nabi dan rasul yang tidak memiliki pengikut kecuali satu atau dua orang berada di atas kesalahan, wal-iyadzubillah. Padahal mereka yang membawa ad-din, padahal mereka yang membawa al-hidayah, padahal mereka yang membawa risalah dari sisi Allah Jalla wa'ala. Maka ini pelajaran ikhwati fillahi ra'akumullah. Sebahagian para nabi nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kata beliau sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam, tidak ada yang mengikuti mereka kecuali satu atau dua orang saja. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lanjutan dari penggalan hadis ini, wa ya'tin nabi wa laisa ma'ahu ahadun al-hadis. Dan juga akan ada seorang nabi yang datang pada hari kiamat, dibangkitkan oleh Allah Jalla wa ala, wa laisa ma'ahu ahad, tidak ada seorang pun yang bersama beliau alaihi salatu wassalam. Tidak ada seorang pun yang beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam. Tidak ada seorang pun yang menjadi hawari atau ashab dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah memberikan kita faedah. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin, tidaklah seorang nabi yang diutus pada umat sebelumku melainkan mereka memiliki hawariyun, para penolong. Maksudnya itu bukan seluruh para nabi dan rasul, tapi sebahagian mereka. Secara umum, sebahagian besar demikian, memiliki para penolong, memiliki ashab. Tapi ada yang tidak ada? Ada. Seperti apa yang di disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Ya ikhwati fillah ya rahimakumullah. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan tidak ada ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun ba'athahullahu fi ummatin yang diutus kepada umat sebelum kita. Qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun. Hawari disebutkan oleh ahli lughah adalah jama' dari hawari, hawariyuna, illa kana lahu min ummatihi hawariyun. Kecuali para nabi dan rasul tersebut pasti memiliki para penolong. Hawariyun ini dalam etimologi bahasa Arab merupakan bentuk jama' dari hawari, satu orang penolong. Wahum, mereka adalah khulsanul anbiya alladhina akhlasu fi hubbi anbiya'ihim. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas, telah diuji keikhlasannya oleh Allah Jalla wa'ala, yang mereka sangat-sangat tulus dalam mencintai para nabi mereka. Ini yang dimaksud dengan hawariyun. Tidak masuk ke dalamnya orang-orang munafiqun, tidak masuk ke dalamnya al-murjifun, tidak masuk ke dalamnya al-mufsidun. Tapi benar-benar yang dimaukan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hawariyuna khulsanul anbiya. Mereka adalah orang-orang yang benar loyal, tulus kecintaan-kecintaan mereka kepada para nabi mereka. Wa ukhlisu wa nuqqu min kulli aibin. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas, benar-benar tulus, benar-benar menjaga apa yang ada di sisi mereka dari aib, kekurangan-kekurangan. Ini hawariyun wa ashab. Hawariyun secara khusus ikhwati fillah ya rahimakumullah adalah sebuah kalimat yang sering kita dengarkan, disangkut pautkan dengan Nabiullah alaihi salatu wassalam, bahwa Nabiullah alaihi salatu wassalam memiliki hawariyun. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki ashab hawariyun yang ma'ruf adalah mereka para penolong yang ada di sisi Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Bahwa Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam memiliki hawari yang di sana terdapat perselisihan pendapat di tengah-tengah para ulama siapa hawariyunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Tapi ma'ruf hawari, hawari, hawari di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim diarahkan kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Ambari alaihi rahmatullah. Al-Imam Ibnu Al-Ambari alaihi rahmatullah. Yang dimaksudkan dengan hawariyun kata beliau humul mukhtassuna al-mufaddalun. Mereka adalah orang-orang yang dikhususkan, memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi para nabi dan rasul tersebut, al-mufaddalun, dan orang-orang yang memiliki kemuliaan. Bukan orang-orang sembarangan. Begitu pula ashab. Orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang yang dekat dengan para nabi dan rasul sebelum beliau alaihi salatu wassalam, al-mufaddalun, orang-orang yang mulia, yang punya kedudukan. Ini disampaikan oleh Al-Imam Ibn Al-Anbari alaihi rahmatullah. Sebahagian lagi para ulama mengatakan humun nasiruna lil anbiya. Mereka adalah para penolong para nabi tersebut. Karena seperti yang kita ketahui ikhwati fillahi ra'akumullah, bahwa dakwahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, begitu pula dakwah para nabi dan rasul sebelum beliau alaihi salatu wassalam, itu dipenuhi dengan sesuatu yang bisa menyedihkan air mata, sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang sangat menghimpit hati-hati kita yang pernah menelaah kisah-kisah mereka. Mereka akan menghadapi duri-duri, mereka akan menghadapi halangan demi halangan, rintangan demi rintangan dalam dakwah-dakwah mereka. Tidak sembarangan orang-orang dahulu bahkan sampai berniat untuk membunuh para nabi dan rasul mereka. Sehingga sangat membutuhkan sosok-sosok penolong yang bisa melindungi para nabi dan rasul tersebut. Inilah yang dimaksudkan oleh beliau dengan hawariyun. Ikhwati fillah ya rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah mengatakan, wa ammal hawariyuna al-madhkuruna fakhtulifa fihim. Adapun hawariyun yang di dalam hadis ini disebutkan, hakikatnya ada perselisihan di tengah-tengah para ulama. Faqala al-Azhari, al-Imam al-Azhari alaihi rahmatullah wa ghairuhu mengatakan, hum khulsanul anbiya wa asfiyauhum. Mereka adalah orang-orang yang tulus mencintai para nabi mereka dan orang-orang yang terpilih di tengah-tengah umat tersebut. Wal khulsanu alladzina nuqqu min kulli aibin. Mereka adalah orang-orang yang menjaga diri mereka dari kekurangan demi kekurangan. Wa qala ghairuhum, dan sebahagian lagi mengatakan, kata Nawawi alaihi rahmatullah, ansaruhum. Hawariyun maksudnya adalah para penolong nabi-nabi dan rasul tersebut. Wa qila, dan pendapat yang lain mengatakan, al-mujahidun, orang-orang yang ikut berperang. Wa qila, sebahagian lagi mengatakan, alladzina yuslihuna lil khilafati ba'dahum. Alladzina yuslihuna lil khilafati ba'dahum, orang-orang yang berhak untuk meneruskan kekhilafahan, kepemimpinan sepeninggal para nabi dan rasul tersebut. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari ucapan al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Maka makna demi makna ini menunjukkan kepada kita, ikhwati fillah yarakumullah, bahwa hawariyun adalah orang-orang yang dekat dengan sosok para nabi, orang-orang yang dekat dengan sosok para rasul, yang nantinya orang-orang ini yang mendapatkan kemuliaan, yang terpilih, yang menjadi para penolong nabi dan rasul, memiliki dua kriteria khusus yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ashabun, begitu pula ashab, orang-orang yang dekat dengan para nabi dan rasul tersebut. Kriteria pertama yang ada di sisi mereka, yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya'khudhu nabi sunnatihi. Berkata para ulama, maksudnya ya'khudhu nabi sunnatihi adalah ayya'maluna bihadyi dhalikan nabi. Ya'maluna bihadyi dhalikan nabi. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan petunjuk nabi yang ada di tengah-tengah mereka. Wasiratihi, dan mereka adalah orang-orang yang mengamalkan pula, menelusuri pula, ikut jalan di belakang jalan-jalan para nabi dan rasul tersebut. Jejaknya diikuti. Mereka para nabi ke kanan, mereka pun ke kanan. Melaksanakan amalan ini, mereka pun melaksanakan amalan tersebut. Meninggalkan amalan itu, mereka pun meninggalkan amalan itu. Ya'maluna bihadi dhalikan nabi wa ya'maluna bi siratihi. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kriteria pertama. Sehingga mereka bukanlah orang-orang yang menyelisihi jejak-jejak para nabinya, menyelisihi jejak-jejak para rasul, tidak, benar-benar mengikuti di belakangnya. Benar-benar mengikuti di belakang para nabi dan rasul tersebut. Begitu pula ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, wa yaqtadu nabi amrihi. Ini juga memiliki makna yang sama. Taukid, menekankan bahwa hawariyuna wa ashabun, orang-orang yang senantiasa menolong, orang-orang yang senantiasa terpilih, orang-orang yang senantiasa tulus dalam mencintai para nabi dan rasul mereka, akan merealisasikan apapun yang diperintahkan kepada mereka oleh nabi-nabi dan rasul mereka. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah mereka semua sudah tidak ada, setelah mereka semua berganti generasi, para nabi dan rasul pun telah diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka setelah mereka, yakni setelah zaman atau setelah generasi hawariyun dan ashab tadi, akan datang khuluf. Disebutkan oleh para ulama ahli lughah, bidammil kha'i jam'u khalfin, bifathil kha' wa sukunil lam. Khuluf dari sisi etimologi bahasa Arab dengan dhammahnya kha', yang ini merupakan jama' dari bentuk mufradnya khalfun dengan fathahnya kha' dan sukun al-lam. Khalfun, apa maknanya? wa huwa ar-radi'u minal aqabi wal waladis su'. Maksudnya adalah generasi yang jelek dan merupakan anak-anak keturunan yang jelek. Karena khuluf ini, generasi berikutnya ini merupakan anak-anak keturunan dari Hawariyun tadi, para penolong tadi, orang-orang yang tulus tadi, orang-orang yang loyal tadi, orang-orang yang baik tadi, terpilih tadi. Tapi generasi-generasi setelahnya, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, cicit-cicit mereka, menjadi generasi yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khuluf, menjadi generasi yang jelek, yang tidak mengikuti nenek moyang mereka, yang tidak mengikuti para pendahulu mereka, yang tidak mengikuti jejaknya Hawariyun, dan tidak mengikuti pula jejaknya ashab. Wal'iyadzubillah. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang tersesat. Seandainya mereka mau mengikuti jejaknya Hawariyun, seandainya mereka mau mengikuti jejaknya ashab, mereka akan selamat. Mereka tidak akan disifati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan khuluf, generasi-generasi yang buruk. Wal'iyadzubillah. Yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa ammal khulufu fabidhammil kha, wa amma al-khulufu fabidhammil kha, wa huwa jam'u khalfin bi iskanil lam. Adapun khuluf dengan dhammahnya kha, ini adalah bentuk jamak dari khalf dengan lam yang disukunkan. Wa huwa, kata An-Nawawi alaihi rahmatullah, al-khalifu bisharrin. Wahuwa al-khalifu bisharrin, adalah seorang pengganti yang buruk, seorang pengganti yang jelek. Ini yang disampaikan oleh An-Nawawi alaihi rahmatullah. Dilanjutkan oleh beliau, wa amma bil fathi fahuwa al-khalifu bi khairin, hadha huwa al-ashhar. Adapun khuluf dengan fathahnya kha, bukan dengan dhammahnya, khaluf. Jadi perbedaannya sangat tipis, ikhwati fillah ya rakumullah, antara dhammahnya kha dengan fathahnya kha. Kalau khuluf, ini generasi yang jelek, generasi yang tidak baik. Tapi kalau khaluf, maka ini adalah al-khalifu bi khairin, para pengganti, para generasi yang baik. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, dan inilah yang ma'ruf, yang masyhur di tengah-tengah para ahli lughah. Maka khawatir filah yura'akumullah, dari hadis ini atau dari ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah ini, faedah yang bisa kita ambil adalah generasi yang baik, Hawariyun, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang tulus, yang benar-benar ikhlas, yang menjadi asfiya, yang menjadi an-nasir, penolong dari para nabi dan rasul mereka, adalah orang-orang yang mewariskan kebaikan, mewariskan amalan-amalan saleh, mewariskan ketaatan demi ketaatan, mewariskan sunnah-sunnah nabi mereka. Akan tetapi yang menjadi titik muskilah, yang menjadi titik dari penyakit yang ada, wal'iyadzubillah, adalah generasi mereka sendiri. Sehingga faedah yang bisa kita ambil, belum tentu seorang yang baik bisa memiliki keturunan yang baik pula. Tidak ada yang menjamin. Begitu pula sebaliknya, belum tentu seorang yang buruk, seorang pendosa misalkan, seorang yang jelek, seorang yang fasik dan yang seterusnya, belum tentu keturunannya juga orang yang demikian. Tidak ada yang menjamin. Berapa banyak contoh yang ada di sekitar kita, bahkan dari sisi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, membuktikan akan hal ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, seorang sahabil jalil, sahabat yang sangat mulia, deretan dari ahlul jannah, akan tetapi memiliki ayah Abu Thalib, dan kita semua mengetahui Abu Thalib yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Sang ayah musyrik, wafat dalam kesyirikannya, akan tetapi sang putra menjadi ahlul jannah, Ini dari deretan, sebagian contoh kecil dari deretan ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lebih besar lagi, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sang ayah yang bernama Azar, menjadi ahlun nar. Padahal sang putra Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah abul anbiya. Begitu pula sebaliknya. Bagaimana sang ayah, yaitu Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, tidak bisa menyelamatkan sang putra. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam berada di atas keimanannya, sementara sang putra berada di atas kekufuran, wal'iyadzu billah. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, yang menjadi syahid, inti pembahasan adalah tidak bisa menjamin. Keturunan-keturunan itu tidak ada yang memberikan jaminan. Kalau dia keturunan orang-orang yang baik, pasti dia orang baik. Kalau dia keturunan yang jelek, pasti dia orang jelek. Tidak ada yang menjamin. Ini yang harus kita jadikan sebagai sebuah bahan pembahasan penting, sebuah bahan yang harus kita cermati dengan secermat-cermatnya. Ini insyaallah taala ikhwati fillah yarakumullah yang bisa kita bahas untuk sementara pada pertemuan malam hari ini. Masih sangat banyak sekali pembahasan yang harus kita bahas berkaitan dengan hadis ini, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.